أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أخوات رحمة الله sekalian. الحمد لله segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnianya, nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita teruskan bacaan kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita telah sampai pada hadis ke-31 di dalam bab yang ketiga, iaitu bab as-sabr. Setelah kita membaca hadis yang panjang kenaan dengan ghulam dan sahir, iaitu seorang pemuda dan tukang sihir, dan bagaimana setelah diuji dengan bermacam-macam ujian, pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar atas ujian-ujian tersebut sehingga akhirnya beliau terkorban di tangan raja yang zalim. Dan bagaimana dengan pengorbanan beliau mengakibatkan keimanan ramai manusia. Dan selepas itu mereka yang beriman itu pula diseksa oleh raja yang zalim itu, di mana raja memerintahkan agar dikuritkan parit-parit yang besar dan dibakar di dalamnya api-api yang besar. Dan siapa yang tidak mahu kembali kepada agama syirik, kekal di dalam agama tauhid, akan dicampakkan ke dalamnya. Dan bagaimana mereka-mereka ini, yakni yang beriman, amat kental iman mereka, mereka bersabar atas ujian ini sehingga mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk seorang ibu dan anaknya yang masih bayi lagi, yang ketika dicampakkan ke dalam api neraka, ibunya agak teragak-agak kerana kasihankan anak bayinya. Maka bayinya itu memujuk ibunya dan berkata, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, isbiri fa innaki 'alal haqq, bersabarlah, yakni wahai ibu, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Maka mereka pun terjun ke dalam api di dalam parit tersebut. Dan itulah fitnah yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, dalam suratul Buruj, yakni qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid alladhi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli shay'in shahid. Dan di dalam ayat tersebut merangkan tentang ashabul ukhdud, yakni pemilik, yakni parit-parit yang besar, dan di dalamnya mereka nyalakan api-api, al-waqud, idhum alaiha qu'ud, dan mereka duduk di sekelilingnya, yakni ketika menyiksa, mencampakkan orang-orang yang beriman. Dan tidaklah orang-orang beriman itu diseksa, dimasukkan ke dalam parit yang berapi itu, kecuali mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid, beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard, yakni Tuhan yang memiliki langit-langit dan bumi, dan Allah Subhanahu Wa Taala maha menyaksikan apa yang mereka kerjakan. Dan ayat itu menunjukkan kezaliman, kekejaman orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Tetapi Allah SWT selepas ayat itu mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnahkan, mengazabkan orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang beriman wanita, kemudian tidak bertaubat, maka bagi mereka azab, falahum azabun azabu jahannam, bagi mereka azab jahannam, dan bagi mereka azab yang membakar. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam risalahnya Taubah mengambil ayat ini menunjukkan besarnya peranan bertaubat dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha memberi taubat walaupun kepada sezalim-zalim manusia jika mereka bertaubat. Iaitu sesungguhnya orang-orang yang telah memfitnahkan orang-orang yang zalim, yang memfitnahkan orang-orang beriman dan masukkan mereka dalam api neraka itu, thumma lam yatubu, kemudian mereka jika tidak bertaubat maka mereka akan diazab dalam azab yang membakar. Artinya jika mereka bertaubat, adakah mereka akan diazab oleh Allah SWT? Tidak. Jika mereka bertaubat, mereka tidak akan diazab. Sedangkan kita lihat bagaimana kejam dan zalimnya orang-orang yang zalim tadi. Jadi itu kepentingan di bertaubat. Dan taubat itu adalah bab yang telah kita baca hadis-hadisnya sebelum bab sabar. Jadi ada banyak kaitannya antara sabar dan taubat. Baik, jadi kita teruskan kepada hadis pada malam ini, hadis 31 dalam kitab terjemah ke surat 158. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Faqala ittaqillaha wasbiri. Faqalat ilayka 'anni فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai seorang wanita sedang menangis di atas sebuah kuburan. Maka beliau bersabda, bertawakkallah kepada Allah. Terjemahannya tersilap. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Bukankah tawakal kepada bertakwalah. Wanita itu berkata, pergilah dari sini, kerana kamu tidak ditimpa musibah seperti yang aku alami. Wanita itu tidak tahu bahawa yang berkata itu adalah Nabi. Kemudian ada seorang yang memberitahukan kalau ya, bahawa dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita itu segera datang ke rumah beliau dan dia tidak menjumpai penjaga pintu sehingga mudah memasukinya. Kemudian dia berkata, saya tidak tahu kalau orang yang berkata tadi adalah engkau. Ini ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya sabar itu hanyalah pada yang pukulan pertama dari musibah itu. Hari itu kita tukar kepada pukulan pertama dari musibah itu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam satu riwayat Muslim disebutkan wanita itu menangisi anak lelakinya yang baru meninggal, tambahkan lelaki. Ala sabiyin laha. Jadi hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan kalau kita lihat Imam Nawawi mengatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adakah Imam Nawawi bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat? Jawabnya tentu sekali tidak, ratusan tahun antara Imam Nawawi dan Anas bin Malik. Jadi ini antara hadis yang diriwayatkan secara tergantung, mu'allaq, tidak disebutkan sanadnya, sanad perawi-perawi yang bersambung antara beliau dan Anas bin Malik radhiyallahu an. Asalnya ini adalah hadis yang lemah, tetapi memang kebiasaannya ulama-ulama tidak menyebutkan sanad secara penuh. Mereka potong sanad-sanad itu. Bukan tak ada sanad, ada. Kerana apa? Kerana untuk meringkaskan. Adapun sanadnya ada di dalam kitab yang disebutkan. Sebab itu disebutkan di bawah itu muttafaqun alaih. Yang ini ada di dalam kitab yang disepakati atasnya. Yang ini disepakati atas kesahihannya, iaitu kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kita kena rujuk kepada dua kitab ini, kita akan jumpa sanadnya secara penuh kepada Imam Bukhari, kepada Imam Muslim. Jadi zaman sekarang sebenarnya tak perlu kita nak sanad untuk memastikan kesahihan hadis tersebut. Sebab apa? Hadis-hadis telah dikumpulkan di dalam kitab-kitab. dan tak akan berubah kitab-kitab itu insya-Allah sampai sekarang. Sampai sekarang dan akan datang insya-Allah. Seperti Al-Quran. Apakah kita perlu sanad untuk melihat bahawa nuskha Al-Quran kita ini nuskha yang sahih ataupun tidak perlu, kerana Quran kita, nuskha kita semuanya telah dicetak berjuta-juta agaknya. Dan tidak mungkin ia akan apa ni, akan tersilap. Kalau tersilap pun silap cetakan. Bukan ada orang yang ada-adakan Al-Quran. Itu tidak mungkin. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya sanad Al-Quran, sanad hadis, kecuali pada zaman awal di mana tidak tercetaknya nuskah-nuskah Al-Quran, nuskah-nuskah hadis secara banyak. Jadi perlu ada sanad ketika itu, dilihat perawinya dan sebagainya. Kemudian selepas beberapa ratus tahun, zaman Imam Bukhari, zaman Imam Muslim dan selepasnya, maka telah dibukukan, dicetak kitab-kitab ini, bahkan telah dihafal seperti dihafal Al-Quran secara mutawatir. Jadi apa yang terdapat dalam Sahih Bukhari, apa dalam Sahih Muslim telah dihafal secara mutawatir. Imam Nawawi yang riwayatkan hadis ini dalam Riyadhus Salihin, dia telah hafal kitab-kitab Bukhari, kitab-kitab Muslim, kitab-kitab enam ni, bahkan tak berapa banyak kitab dia telah hafal. Wallahu alam. Dia telah hafal perawi-perawinya, dia telah hafal kedudukan perawi-perawinya. Sebab Imam Nawawi kedudukannya di kalangan ulama adalah seorang muhaddis. Yang ini dikenal perawi dan kenal kecacatan dan kebenaran kekuatan perawi. Mahir. Baik. Jadi kadang-kadang Imam Nawawi menghukumkan hadis sebagai sahih, menghukumkan hadis sebagai hasan. Kadang dia menghukumkan hadis sebagai dhaif dan palsu. Dan hukum beliau mu'tabar. Beliau dah ulama hadis yang mu'tabar. Ya. Dan beliau juga seorang faqih. Yang ini seorang ahli fiqh. Seorang ahli usul. Bahkan seorang ahli fiqh yang besar sekali, kalau tak paling besar dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kan mazhab Syafi'i ini diambil daripada kitab-kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang. Walaupun ramai sekali ulama mazhab Syafi'i, tapi orang mengambil daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Orang tak ambil daripada Imam Haitami. Orang tak ambil daripada Imam lain di Yaman dan sebagainya. Orang ambil daripada Imam Nawawi. Hampir-hampir kalau tak ada masalah itu dalam kitab beliau, Raudhatut Talibin contohnya, ataupun Majmu', walaupun Majmu' itu tak selesai, dia tak ditamatkan. Maknanya jika tidak ada masalah itu, maknanya tidaklah itu antara masalah yang dibahaskan oleh mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi masalah yang kita dengar kemarin tu tentang masalah nazar kecil tu tak ada dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tapi ada dalam kitab selepas beliau. Imam Haitami pun bawakan dia secara begitu, dan orang-orang Yaman. Ala kulli hal, kita balik kepada hadis ini. Hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Telah kita jelaskan beliau adalah khadam Rasulullah SAW, diantar oleh ibunya ketika umurnya 10 tahun apabila Nabi SAW datang ke Madinah untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Jadi tentulah beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, antaranya hadis ini berkenaan dengan sabar, bahawa Nabi SAW marah maknanya berjalan, dan tengah-tengah jalan itu Nabi SAW terserempak dengan seorang wanita. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak mencari wanita tersebut, terjalan-jalan ternampak. Beliau sedang menangis, wanita tersebut, di sisi sebuah kuburan. Tabki inda qabrin. Qabrin maknanya satu kubur. Kalau kubur maknanya kuburan lah, banyak kubur. Ataupun makbarah atau makabir. Hatta zurtumul makabir, kan ada. Sehinggalah kamu apa ni, kamu ni dilalaikan dengan perkara yang banyak-banyak, banyak harta, banyak itu, banyak ini, sampailah kamu menziarahi kubur-kubur. Itu dia. Semua kita nak banyak. Jadi di sini wanita itu menangis di sisi kubur. Lalu Nabi SAW bersabda kepada beliau, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Jadi kata-kata bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, apa makna bertakwalah kepada Allah? yakni jadikanlah di antara engkau dan kemurkaan dan azab Allah SWT wiqayah, satu benteng. Bagaimana nak adakan benteng antara azab dan kemurkaan Allah SWT? Yakni dengan mentaati perintah Allah dan menjauhkan daripada larangan-larangan Allah. Di atas cahaya daripada Allah, ala nurin minallah, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama-ulama salaf seperti Umar bin Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Yakni kita taat kepada perintah Allah ala nurin minallah, maknanya mengikut cahaya daripada Allah, iaitu mengikut ilmu, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Bukan taat membabi buta saja, tapi dengan syarat-syaratnya, dengan kaifiatnya dan sebagainya. Jadi kalau disuruh sembelih kurban, taat, kita pun sembelih kurban. Sembelih apa? Ayam kampung. Ayam kampung mahal. Ataupun burung unta. Sebab apa? Kambing banyak lemak, kolesterol. Boleh ke tak boleh? Lagi, ataupun jangan sembelih binatang lah. Banyak darah, banyak busuk, banyak leceh. Import daripada negeri luar dan sebagainya, naik kapal terbang. Baik kita kasih duit. Orang lagi nak pakai duit daripada nak apa? Nak makan daging yang banyak kolesterol. Kita pun tiap-tiap minggu makan apa? Bukan tiap-tiap minggu, hampir tiap-tiap hari boleh jumpa daging, yakni dam, gam dan sebagainya. Baik. Jadi itu bukan taat kepada Allah SWT ala nurin minallah, atas petunjuk Allah. Kita kena lihat bagaimana Nabi SAW berkorban. Apa yang disebutkan oleh ulama-ulama tentang syarat-syarat sah korban. Hanya 4 ekor binatang saja yang boleh dikorban. Jadikan haiwan korban. Apa dia? Unta dan sebangsa dengannya. Unta ada banyak eh. Unta yang ada bonggol, yang tak ada bonggol, yang ada dua. Itu semua jenis unta lah. Besar ke kecil tak kira eh. Banyak bulu atau tak ada bulu. Kemudian lembu dan yang sebangsa dengannya. Kerbau pun termasuk dia. Betul lah? Lembu ke sapi ke apa ke. Kemudian kambing dan apa yang sebangsa dengan dia. Kambing, kambing biri-biri, ada bulu tak ada bulu, ada kat padang pasir, mana-mana saja. Janji dia kambing. Tak ada janggut, tak ada janggut pun tak kisah. Dah tiga. Lagi apa? Dah itu je. Tiga, empat pula saya. Tiga je. Yang lain tak boleh, walaupun dia lebih mahal daripada unta, lembu ataupun kambing. Sebab itulah sunnah Rasulullah SAW. Baik, kemudian ikut umurnya dan seterusnya. Jadi taat pada Allah SWT mesti mengikut ilmu, mengikut sunnah Nabi SAW. Kemudian hari yang disembelih dan seterusnya. Jadi ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Wasbiri. Sabar kita dah tahu, sabar ada tiga jenis kan? Apa dia? Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhkan dari perintah daripada larangan Allah, dan bersabar ketika apa? Ditimpa musibah. Jadi dalam hal ini maksudnya apa? Sabar yang ketiga. Sebab kamu ni ditimpa musibah. Dan kata ulama, ittaqillah wasbiri, waw kat sini, dan bersabar, menunjukkan bahawa sabar ini sebahagian daripada takwa. Sebahagian daripada sabar, takwa itu adalah kesabaran. Jadi sabar itu diperintah. Persoalan di sini, Nabi SAW tidak bertanya dulu kepada wanita tersebut, kenapa kamu nangis? Terus Nabi SAW beramar ma'ruf dan nahi mungkar kepada wanita tersebut. Kan selalu Nabi SAW biasa tanya dulu kan, kenapa? Nabi SAW dalam kitab Tauhid melihat di tangan seseorang itu benang kan? Benang jadi ataupun gelang, gelang tangan. Nabi SAW tak cabut dulu atau suruh cabut. Nabi SAW tanya dulu, mahadihi, apa ini? Oh, minal wahina, yang ini untuk mengelakkan daripada lemah, penyakit ke dan sebagainya, demam. Dan Nabi SAW kata, inziha fa innaha la taziduka illa wahna, fa innaka in mitta wahya alaika lam au lan tufliha abada. Cabutlah dia kerana ia tak akan menambahkan kepada engkau kecuali kelemahan. Sesungguhnya kalau engkau mati dan gelang itu ada di tangan kau, engkau tidak akan berjaya selama-lamanya. Jadi dia tanya dulu, baru dia berikan petunjuk, dia berikan nasihat. Tapi dalam kes hadis Anas ini, Nabi SAW tak tanya dulu. Jadi menunjukkan tidak wajib bertanya dahulu ketika nak amar makruf nahi mungkar. Tetapi ada syarat. Syaratnya kita yakin ataupun berat sangkaan kita bahawa yang dilakukan itu mungkar. Ada tanda-tanda di situ yang menunjukkan bahawa orang ini sedang melakukan kemungkaran. Jadi tak payah kita nak tanya. Kau minum arak eh? Kau isap rokok eh? Tak payah nak tanya lagi. Dah terang-terang bau. Dah terang-terang pegang botol walaupun tak tengah minum. Contohnya. Rokok sedang menyala kat tangan, dia asap saja. Nak tanya apa lagi? Misalnya lah, itu yang apa? Yang clear lah. Ataupun yang sebagai seumpamanya. Jadi apakah tanda yang Nabi SAW nampak daripada perbuatan wanita ini yang sedang menangis? Apakah haram menangis di kuburan? Nabi SAW sendiri menangis. Kan hadis yang kita baca tu, diangkat anak tersebut, nafas anak tersebut tu tersekat-sekat, Nabi SAW pun turun naik nafasnya. Nabi SAW akhirnya menangis. Orang tu tanya, sahabat tanya, apa ini? Oh, ini adalah rahmat yang Allah turunkan pada di dalam hati hamba-hamba yang beriman, hingga akhir hadis tersebut. Jadi bukan salah kan menangis, kita dah kata kan. Jadi apa tanda ya? Merata. Jadi menunjukkan bahawa nangis wanita tersebut adalah nangis yang lebih daripada biasa. Walaupun tak disebutkan dalam hadis, itu yang kita boleh ambil. Kalau nangis biasa tentu Nabi SAW tak marah. Tapi dia menangis, kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dia ada tambahannya, ada ekstra dengan cara meratap dan sebagainya. Jadi yang itu memang mungkar dalam syariat Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW marah ataupun nasihatkan dia, ittaqillah. Mula-mula sekali dinasihatkan kepada apa? So ingat kepada Allah SWT dan bertakwalah kepada Allah SWT. Bahkan takwa kepada Allah SWT adalah nasihat daripada Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba yang beriman, bahkan kepada para anbiya salawatullah alaihi wasallam dan kepada Bani Israel, kaum-kaum sebelum kita. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Allah SWT memerintahkan agar bersabar, wasiat daripada Allah SWT. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sesungguhnya kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan begitu juga kamu, kami telah wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Jadi ini adalah nasihat yang umum. Kemudian bersabarlah, ini khusus. Ya, ini perbuatan kamu ini telah menyalahi kesabaran. Nah. Jadi apa jawapan wanita tersebut? Ilaika anni. Inilah kata-kata ya apa ni, bermakna perintah. Ilaika anni maknanya jauhkanlah dirimu daripadaku. Pergi jauh-jauh. Pergi sana. Dan kita tahu bahawa kata-kata seperti ini tidak layak kepada orang yang menasihatkan kita. Apalagi yang menasihatkan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya apa yang kita lakukan bila orang menasihati kita, ingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kita terima, kita tolak, kita terima. Bukan kita tolak, bukan kita diam pun. Jadi wanita ini telah menolak. Dan ini adalah satu perkara yang bersalahan dengan agama. Dan dia berkata, yakni wanita itu menyambung, fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi kau, sesungguhnya kau tidak ditimpa musibah sebagaimana musibahku ini. Jadi dia rasakan bahawa musibahnya ini, kehilangan orang yang ada dalam kubur itu, dan sebagaimana kita tahu bahawa dia adalah anak lelakinya, bayinya, jadi adalah terlampau besar bagi dia. Orang lain tak ada yang ditimpa musibah sebesar ini. Jadi jangan larang aku buat apa yang aku lakukan, menangis, meratap dan sebagainya di kuburan. Itu fahaman wanita tersebut. Dan ini juga sekali lagi adalah satu kesalahan. Kesalahan dalam syariat. Pertama, dia kata kau tidak ditimpa musibah seperti musibah ini. Jadi ini adalah kesalahan fakta. Kesalahan fakta kita istilahkan sebagai kebohongan. Sebab Nabi SAW telah ditimpa musibah seperti ini, bahkan lebih dahsyat daripada ini. Betul ke tidak? Dia telah kehilangan anak. Jadi itu tidak betul. Jadi menunjukkan bahawa wanita ini sebenarnya dalam kesedihannya itu tidak berfikir secara waras, lalu dia menolak nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang biasa dilakukan oleh orang yang dalam keadaan sangat marah, dalam keadaan sangat tertekan, sangat sedih. Dia akan keluarkan kata-kata yang apa? Emosi. Bukan kata-kata yang rasional. Jadi dia kata-kata begitu begini secara mutlak sweeping statement di mana tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Itu lain. Kamu lain, aku lain, contohnya macam itulah. Dan dia menolak nasihat yang diberikan kepadanya. Jadi kita lihat wanita ini seorang sahabat, dari kalangan sahabat, apabila dalam kesedihan dia telah melakukan perkara yang tidak rasional. Nah, dan Anas berkata, walam ta'arifu, wanita ini tidak kenal bahawa yang berkata itu adalah Nabi SAW rupa-rupanya. Baik, jadi seolah-olah Anas bin Malik radhiyallahu an memberi keuzuran kepada wanita tersebut. Kenapa dia tolak Nabi SAW dengan katakan? Sebab dia tak kenal bahawa ini adalah Nabi SAW. Kalau dia kenal, kalau dia tahu ini Nabi SAW, tentu dia tak akan cakap seperti ini. Adakah ini satu keuzuran? Jawabnya, tidak. Tidak. Sebab apa? Sama dia itu Nabi ke? Ataupun anak kecil? Ataupun orang yang bawah daripada itu? Kalau diberikan nasihat, nasihat itu benar, syariat Allah SWT, wajib ke tak wajib kita terima? Wajib kita terima, tak boleh kita tolak. Jadi ini bukan keuzuran yang boleh diterima. Jadi ini satu kesalahan. Jadi diberitahu kepada beliau, sesungguhnya ini ataupun sesungguhnya dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah diberitahu, Nabi SAW pun dah beredar. Jadi beliau datang ke rumah Rasulullah SAW. Fa'atat baban Nabi SAW. Sampai ke pintu rumah Rasulullah SAW. Jadi ini satu perkara juga, bahawa wanita tersebut tidak mengenal Rasulullah SAW. Walaupun tinggal satu Madinah. Ini tidak mustahil. Tidak mustahil. Nah, jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu lagi, falam tajid indahu bawabin. Wanita itu tidak bertemu di depan rumah Nabi SAW penjaga-penjaga pintu, pengawal-pengawal. Walaupun tidak disebutkan di situ wanita itu berkata ataupun ada komen, mana penjaga pengawal dan sebagainya, tapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan perkara ini, menunjukkan bahawa kemungkinan wanita itu ada cakap lah, tak ada orang jaga. Tapi tak disebutkan dalam hadis. Jadi sebab tu Anas bin Malik kata, dia tidak bertemu dengan penjaga-penjaga. Ada kemungkinan diisyaratkan seperti itu. Dia sangka bahawa ada penjaga-penjaga tapi tak ada. Jadi ini satu faedah yang kita boleh ambil, bahawa Rasulullah SAW demikian besar kedudukannya dalam umat, beliau hidup secara amat-amat sederhana. Beliau tidak memisahkan dirinya daripada orang ramai, kerana orang ramai perlu bertemu dengan Rasulullah SAW. Baik, dan ini satu perkara yang amat sukar sebenarnya. Ya, ini kita bertemu ataupun sedia bertemu melayani orang ramai, maslahat mereka bila-bila masa. Bukan di ofis, tetapi di mana? Di rumah, di office pun ada orang tak mau jumpa juga, nak kena buat appointment. Apalagi di rumah. Rumah patutnya tak boleh campur aduk dengan kerja dengan apa? Dengan rumah. Tapi Rasulullah SAW tak ada office. Nabi SAW sama duduk masjid ataupun di rumahnya. Jadi walaupun di rumahnya, orang boleh datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kita tak mungkin ada keadaan seperti ini pada zaman ini. Walau bagaimanapun ini tidak wajib. Yakni membuka pintu rumah kita untuk orang datang bila-bila masa saja, siapa-siapa juga datang, ini bukan satu perkara yang wajib. Ini satu perkara yang digalakkan. Yang haram adalah kita tutup pintu kita daripada orang yang memerlukan. Faham eh? Membuka sentiasa pun tidak juga, tutup sentiasa pun tidak juga. Jadi maknanya apa? Kita mesti buka pintu kita bila memerlukan. Jadi sama ada di rumah ataupun di tempat lain. Sebab tu dia dalam kitab Al-Qadha, bab penghakiman, disebutkan di situ bahawa qadhi ini dia tak boleh duduk di rumah, dia tak boleh terbuka. Bahkan dia pun tak boleh jalan sembarang. Dia tak boleh jalan kat supermarket sembarang. Jadi dia apa ni, mesti dipelihara daripada apa? Daripada orang ramai. Ni judge ni, hakim. Jadi beliau hanya di, kalau ada masalah penghakiman, kita cerita pasal penghakiman, hanya boleh jumpa dia di tempat penghakiman, di mahkamah. Ha, itu. Luar daripada itu tak boleh. Jadi boleh ada escort dan sebagainya. Sebab kita dia jalan nak pergi hakim mahkamah tu, dia nak balik daripada mahkamah, itu semua dia bukan apa? Dia bukan hakim. Dia tak boleh open sebab ada banyak masalah kalau terbuka apa ni hakim itu kepada orang ramai. Nah, dan itu antara yang kita sempat sebutkanlah banyak cerita tentang hakim. Walau bagaimana pun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sesuai pada zaman beliau, yang penting kita tidak tutup pintu kita kepada orang yang memerlukan. Jadi wanita tersebut datang, kemudian dia jumpa Nabi SAW dan dia berkata, lam a'rifka, aku tidak kenal engkau. Yakni tadi lam a'rif, maknanya tadi aku tidak kenal, sekarang aku kenal. Faham? Jadi kata-kata ini apakah munasabahnya, kaitannya dengan kes tadi? Kes Nabi SAW dan wanita itu di kuburan. Jadi soalan ini adalah uzur, excuse daripada wanita tersebut atas kekasaran beliau tadi. Jadi maafkan aku, yang ini maknanya apa yang katakan tadi tak layak aku katakan sebab aku tadi tak kenal bahawa itu adalah engkau ya Rasulullah. Adakah Nabi SAW terima uzur ini? Kita baca. Bagai sabda Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula, hanyasanya sabar itu hanyalah pada pukulan pertama dari musibah. Ya, Nabi SAW tak kata ya, Nabi SAW tak kata tidak, tapi maknanya ya ke tidak? Ha. Ada orang mungkin faham Nabi SAW terima, tapi kata ulama bahawa sebenarnya Nabi SAW tak terima. Sebab kata-kata ini, sesungguhnya sabar itu hanya pada pukulan pertama. Sekarang dah bukan pukulan pertama, ini dah pukulan kedua, ketiga. Dia punya sedih dah reda. Dia dah diberitahu bahawa ini Nabi SAW, baru dia apa? Baru dia terdengar, yakni baru dia teringat tentang wajib bersabar, tak boleh menangis dan sebagainya. Baru dia datang minta uzur pada Rasulullah SAW. Sedangkan kesalahannya bukan dengan Rasulullah SAW, kesalahannya kepada apa? Syariat Allah SWT, kepada Allah SWT. Sebab tu Nabi SAW tak maafkan. Zahirnya Nabi SAW tak maafkan. Jadi maknanya apa yang kau lakukan tadi tidak betul, dan uzur ini yang kamu berikan pun tidak boleh diterima. Sebab adakah maknanya kalau kau kenal orang tu, buat orang tu orang alim, baru kita terima nasihatnya? Kalau orang tu hakim, baru kita terima menteri, raja baru kita terima, nabi baru kita terima. Oh, kalau orang luar, orang kecil-kecil tak boleh terima, tak payah terima. Salah kan konsep tu? Sebab tu Nabi SAW kata sesungguhnya sabar tu hanya pada pukulan yang pertama. Baik. Jadi sabda Nabi SAW yang terakhir itu adalah kaedah di dalam bab sabar. Jadi kalau orang tanya, orang kata fadilat sabar begini kan ada? Wasabru dia, sabar itu adalah kepanasan, yakni cahaya yang panas. Dan fadilat sabar, masuk syurga tanpa hisab, dan macam-macam lagi fadilat kita baca. Jadi apakah sabar? Bagaimanakah sabar? Apakah sabar yang diterima tu? Maka jawabnya ada di dalam sabda Nabi SAW ini, dalam hadis Anas ini, iaitu sabar tu pada pukulan pertama. Kalau kita dapat mengawal diri kita sabar pada pukulan pertama, ini dalam hal sabar musibah ni, maka itulah sabar yang terpuji, sabar yang diinginkan oleh syariat, sabar yang akan dapat fadilat-fadilat yang dijanjikan. Adapun kalau dah lepas 2-3 semuanya, dah tak masuk dalam apa ni fadilat-fadilatnya. Sebab kalau dah lama siapa pun kira sabar tu lah. Awak kena pukul sekarang lepas satu bulan. Mana awak ingat lagi? Oh, saya sabar. Tapi yang waktu tu awak punya mengamuk, dapat kerja balik, nak pukul balik dan sebagainya. Macam-macam awak dah buat. Nak saman, nak su, nak apa semuanya. Sekarang kata sabar. Mana pakai sabar lepas bulan? Tak? Kehilangan ke apa ni, orang yang tersayang. Aku sabar aje, aku serah aje. Padahal waktu tu dia punya teruk, dia punya apa ni, tak boleh bangun, tak boleh pergi kerja, tak boleh buat apa-apa, semuanya sedih sangat. Jadi menunjukkan bahawa sabar yang betul adalah pada permulaannya. Jadi di sini manusia berbeza-beza. Ya, ini ada orang yang ketika kena pada pertama kalinya, dia memang tak boleh tahan. Jadi orang seperti ini wajib apa ni? Menjaga dirinya dan bersabar pada tahap pertama untuk mendapatkan fadilatnya. Bahkan wajib, kita dah katakan. Kalau tidak, maka dia berdosa. Tetapi ada orang, dalam pukulan pertama pun dia dah boleh apa ni? Dia dah boleh bersabar. Ha, itu memang apa ni, satu perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tak kisah. Tak berapa apa ni, terkejut sangat, tak berapa sedih sangat bila kehilangan orang yang dikasihi dan sebagainya. Tapi ada orang lain kan? Dan ada orang panjang, dia punya apa sedihnya, ada orang pendek sedih. Tetapi umum, kalau kita tak katakan 99% lah, nak dekat 100%, setiap orang mesti kalau kena pada mula-mulanya, susah dia nak sabar. Susah dia nak sabar. Jadi ini kaedah dia, bahawa sabar itu pada pukulan yang pertama, pelanggaran yang pertama. Jadi kalau kita dah tahu hadis ini, kita cuba ingat-ingat bahawa inilah waktunya untuk bersabar. Inilah waktunya untuk bersabar. Beberapa faedah daripada hadis ini, jom kita baca sikit. Dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Muka surat 159. Dan kata Syekh Fahmi rahimahullah ta'ala, antaranya pertama, Rasulullah adalah seorang yang berakhlak baik dan beliau sentiasa mengajak kepada kebenaran dan kebajikan. Maka dari itu, ketika beliau melihat wanita itu menangis di kuburan, beliau menyuruhnya agar bertakwa kepada Allah dan bersabar. Jadi ini kelebihan Rasulullah SAW. Dia bukan pergi nak jumpa wanita tersebut terserempak. Yang ini maknanya tengah sibuk lah, tengah jalan nak pergi mana. Tapi itu tidak menyibukkan beliau daripada berdakwah. Itu sifat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ketika wanita itu berkata, menyingkirlah dariku, beliau tidak marah dan tidak memukul wanita itu atau seumpamanya, serta tidak membalasnya dengan kekuatan. Ini kekerasan, kerana dia tahu bahawa wanita itu sedang ditimpa musibah sehingga mengalami kesedihan dan tidak kuasa menahan dirinya. Jadi Nabi SAW ketika berdakwah pun, dalam hadis ini, Nabi SAW pun sabar juga. Asalnya tak patut, tak layak wanita itu kata demikian pada beliau. Baik, maka dari itu dia keluar dari rumahnya, maka wanita tadi itu sedih, kemudian dia keluar dari rumahnya untuk menangis di atas kuburan. Jadi Syekh Fahmin akan ceritakan satu masalah lain tentang ziarah kubur untuk wanita. Jadi dikatakan mukadimahnya, wanita itu keluar dari rumahnya untuk menangis di atas kuburan. Keluar dari rumah. Baik, jika ada orang bertanya, bukankah ziarah kubur hukumnya haram bagi wanita? Kami jawab, benar. Haram bagi wanita berziarah kubur, bahkan termasuk dosa besar. Kerana Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur dan yang menjadikannya sebagai masjid wasuruj, yakni dan letakkan lampu-lampu di situ. Ini hadis Nabi SAW. Akan tetapi wanita itu datang ke kuburan bukan untuk ziarah, melainkan kerana di dalam hatinya ada kerinduan yang sangat kepada bayi yang meninggalkannya dan kerana dia sangat bersedih. Dia tidak kuasa menahan dirinya untuk tidak datang ke kuburan itu. Maka dari itu Nabi SAW memaafkannya dan tidak membalasnya dengan kekuatan serta tidak memaksanya untuk pulang ke rumahnya. Jadi permasalahan ini dijawab oleh Syekh Amin demikian. Wanita ini tidak ziarah kubur tapi dia rindu pada anak yang mati itu. Jadi dia datang. Jadi bukan ziarah. Wallahu'alam, ini satu. Kalau kita katakan wanita itu keluar rumah untuk apa ni? Ziarah. Ataupun untuk pergi ke kuburan tersebut. Tapi ada satu kemungkinan lagi bahawa wanita itu tidak keluar rumah. Maksudnya kedua kali untuk ziarah kubur. Tetapi wanita itu ikut jenazah ketika ditanam dan orang muda balik, dia masih ada di situ menangis dan meratap. Jadi kalau yang pertama itu tak termasuk sebagai ziarah kubur. Ziarah kubur maknanya dah ada kubur tu, baru kita keluar dari rumah kita ziarah. Ini adalah bagi mereka yang berpendapat bahawa wanita haram hukumnya ziarah kubur. Yang boleh ziarah kubur siapa? Orang lelaki sahaja. Jadi terdapat khilaf di kalangan ulama dalam masalah ziarah kubur untuk wanita setelah mereka bersepakat bahawa lelaki boleh, bahkan disunatkan ziarah kubur. Adapun wanita ada khilaf. Pendapat pertama mengatakan haram wanita ziarah kubur. Antara dalil mereka yang paling kuat adalah hadis yang kita baca tadi. Nabi SAW bukan melarang lagi, melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur dan menjadikannya sebagai masjid dan meletakkan lampu-lampu di kuburan. Baik, adapun lafaz meletakkan lampu-lampu di kuburan itu daif sebenarnya kata Syekh Al-Albani rahmatullah. Walau bagaimanapun asal tu ada bahawa wanita ziarah kubur dilaknat. Jadi dia dosa besar. Baik. Tetapi jumhur ulama mengatakan wanita tidak haram ziarah kubur, sunat juga macam wanita. Sebab Nabi SAW ada bersabda dalam hadis yang sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah atau fa innaha tudzakkirul maut. So dulu aku larang kamu daripada ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah ia kerana sesungguhnya ia mengingati akhirat atau mengingati maut. Saya terlupa lafaz ni. Hadis ni sahih. Jadi menunjukkan hukum larangan ziarah kubur itu telah dimansuhkan. Jadi sekarang dah boleh ziarah kubur. Sebab tu jumhur kata boleh ziarah kubur. Dulu dilarang untuk semua orang, lelaki perempuan. Sekarang dibolehkan untuk lelaki perempuan juga. Tetapi ulama-ulama pendapat pertama mengatakan bahawa kita ada lagi satu hadis, iaitu hadis Nabi SAW laknat wanita ziarah kubur. Jadi menunjukkan yang mansuh itu hanya lelaki saja. Wanita tetap diharamkan ziarahi kubur. Jadi itu isu dia sekarang. Jadi antara yang berpapak demikian Ibn Taymiyyah rahmatullah, Ibn Qayyim, Syekh Uthaymin, Ibn Bah, dan beberapa ulama lain, tak ada ulama Hambali. Tetapi Syekh Al-Bani rahmatullah ta'ala dan ulama-ulama lain seperti Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan pendapat yang membolehkan wanita ziarah kubur lebih kuat dalilnya. Lebih kuat dalilnya bahawa yang dimansuhkan termasuk hadis yang melaknat wanita ziarah kubur. Nanti kita pindahkan dia punya pembahasan lah. Kemudian antara dalilnya adalah hadis ini, wanita itu zahirnya apa? Ziarah kubur. Kalaupun orang kata dia pergi untuk lihat, menyaksikan anaknya ditanam, dia akan pergi ke kuburan. Orang tanam anak pun kat perkuburan, maksudnya dia pergi kubur tu dah kira ziarah. Jadi apa pun kita cakap, dia dah ziarah kubur. Satu. Kemudian Nabi SAW nampak. Dan kalau sepatutnya, kalaulah dia ada dua masalah sekarang. Satu, dia ziarah kubur. Kalau ziarah kubur haram, satu lagi dia meratap. Jadi patutnya Nabi SAW larang apa? Kenapa kau ziarah kubur? Tak payah nak cakap kenapa kau meratap. Pasal kalau dia tak pergi ziarah kubur, dia tak akan meratap di atas kubur. Tapi Nabi kata, ittaqillah wasbiri, sabarlah kamu, takwalah kepada Allah. Nabi SAW tak sentuh pun pasal ziarah kubur. Menunjukkan ziarah kubur tu boleh. Ini yang dikatakan oleh ulama. Dan banyak lagi hadis-hadis lain. Aisyah radhiyallahu anha ziarah kubur. Dan dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah yang akan aku baca, kau katakan bila apa ni, bila aku ziarah kubur. Nabi katalah assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Hadis yang masyhur tentang beri salam kepada ahli kubur. Siapa yang tanya? Aisyah. Tak, cara dia tanya, apakah yang aku katakan bila kita berlaku ziarah kubur? Kalau betul-betul wanita tak boleh ziarah kubur, Nabi akan kata, baca apa kamu tak boleh ziarah kubur? Tapi Nabi ajar bacaannya. Tapi ulama ada juga jawab, bukan mestinya Aisyah yang katakan bila ziarah kubur, apakah lafaz menjadi kewajar pada orang. Bagaimanapun, wallahu alam sekarang lah. Dari dulu sampai sekarang masih lagi saya rasakan pendapat mengharamkan wanita ziarah kubur masih lemah lagi. Syekh Albani ada membahaskan ini kan di dalam kitab Kamu Janaiz ya? Tentang masalah ziarah wanita haram, apa ni, menziarahi kubur. Kamu boleh baca apa ni, dalil-dalil beliau. Nampaknya itu lebih kuat, wallahu alam. Tetapi semua ulama bersepakat jika wanita itu ziarah kubur, dia tidak dapat mengawal perasaannya haram dia ziarah kubur. Ya, ini dia kalau pergi je tak dapat tahan, dia akan meratap dan sebagainya. Kerana itu adalah satu perkara yang difitrahkan kepada wanita. Wanita itu lemah sikit, tak dapat mengawal perasaan kadang-kadang. Jadi jika itu berlaku, dia haram. Jadi bukan untuk semua wanita. Kalau dia boleh kawal, tidak haram. Buktinya apa? Ni, sahabat Nabi SAW hidup pada zaman Nabi SAW, zaman Al-Quran diturunkan, dia pun tak boleh tahan dalam apa ni, menghadapi musibah. Baik. Jadi sebab itu Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang tak dapat kawal dirinya, pergi sana kemudian dia meratap. Itu zahirnya. Ini adalah satu khilaf mu'tabar. Baik, yang berikutnya adalah kedua faedah lainnya, bahawa manusia dimaafkan kerana tidak tahu. Baik dia tidak tahu kepada hukum syariat maupun tidak tahu terhadap keadaan. Wanita itu berkata kepada Rasulullah, menyingkirlah dariku, padahal beliau telah menyuruhnya dengan baik agar bertakwa dan bersabar. Akan tetapi wanita itu tidak tahu bahawa yang berkata itu adalah Rasulullah. Maka dari itu beliau memaafkannya. Ini pendapat Syekh Uthaimin rahimah ta'ala. Kata Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah, saya dengar kesetnya, dia kata zahirnya Nabi SAW tak maafkan. Jadi wallah alam, kita boleh nilaikan sendiri. Ketiga, tidak sepantasnya bagi seorang yang bertanggungjawab terhadap urusan kaum muslimin untuk meletakkan seorang penjaga di rumahnya yang melarang orang yang sedang membutuhkan untuk masuk, kecuali jika dia takut terlalu banyak orang yang datang dan berdesak-desakan serta sedang sibuk dengan urusan lain, sedangkan urusan mereka akan diselesaikan pada waktu lain. Yang paling bagus pakai queue number tu paling bagus. Jadi ada time dia, besok lusa pun boleh datang. Kita lagi sikit lagi. Keempat, kesabaran yang pelakunya dipuji oleh Allah adalah kesabaran dilakukan pada saat pertama kali ditimpa musibah. Jika pada saat itu dia bersabar mengharapkan pahala dan mengetahui bahawa Allah berhak mengambil apa yang menjadi miliknya dan berhak untuk memberi, serta segala sesuatu ada ukurannya, itulah yang apa ni, yang dipuji oleh Allah. Kelima, menangis di kuburan dapat menafikan kesabaran. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah dan bersabarlah. Maksud menangis apa? Menangis dengan kuat. Tidak sampai macam meratap. Ada di antara manusia jika ditimpa musibah, misalnya salah satu keluarganya meninggal, maka dia sering berkunjung ke kuburnya dan menangis di sana. Tindakan semacam ini dapat menafikan kesabaran. Tetapi kami katakan, jika kamu ingin memberi manfaat kepada mayat itu, berdoalah kepada Allah tatkala kamu berada di rumahmu, dan tidak perlu kamu pergi berkali-kali ke kuburnya. Karena hal itu menjadikan manusia selalu menghayalkan mayat itu di dalam angan-angannya dan tidak mau pergi darinya, sehingga dia tidak segera dapat melupakan musibah selamanya. Sebaiknya dia segera melupakan musibah itu semampunya, wallahul muwaffiq. Jadi inilah hikmah manusia ini diciptakan perlu pelupa. Kalau kita tak boleh lupa, masalah kita. Sentiasa kita sedih atau sentiasa kita syok sendiri lah. Kalau kita suka je, orang baru kahwin tak habis-habis, tak boleh lupa. Lagi 10 tahun mana macam pengantin baru, problem juga. Dan orang kalau baru kehilangan apa ni, kehilangan anak-anak, kehilangan orang yang dikasihi, kalau dia tak boleh lupa, lagi 10 tahun, 20 tahun dia bergabung. Jadi tak, alhamdulillah kita ni lupa. Tapi dalam waktu yang sama, apa ni? Kita tahu kewajipan-kewajipan kita, iaitu berdoa dan sebagainya untuk orang yang kita kasihi, sama dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia, itu insyaAllah dapat pahala di sisi Allah SWT. Kita insyaAllah nanti, apa ni, setakat ini kita tak sambung selepas isyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.